Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masih pada bab minasyirki al-isti'adatu bighairillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk kesyirikan berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk pada dalil yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa an Khawlata binti Hakimin radiyallahu anha, dari sahabiyah yang mulia Khawlah binti Hakim, semoga Allah meridhai beliau. Beliau adalah Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Salmiyah. Adalah salah seorang wanita sahabiyah, istri dari sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang wanita salihah yang dikenal dengan Ummu Syuraik Al-Wahibah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang mendatangi suatu tempat, faqal, lalu dia membaca, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dari keburukan apa yang dia ciptakan, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Baik, ini dalil yang kedua tentang tidak bolehnya meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai gantinya, syariat mengajarkan kita doa untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi s.a.w. melarang kita meminta perlindungan kepada selain Allah, dan beliau menunjukkan atau mengajarkan kepada kita doa untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika kita mendatangi suatu tempat yang kita tidak kenal, yang kita khawatir jangan-jangan ada makhluk yang jahat, apakah dari kalangan manusia, jin, ataupun binatang buas yang bisa membahayakan kita, maka tempat perlindungan yang paling terbaik dan tidak ada tempat berlindung selain kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang dia ciptakan. Menunjukkan bahwasanya al-isti'adzah, memohon perlindungan adalah ibadah. Sehingga kita tidak boleh beribadah atau memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun makna kesempurnaan kalimat Allah itu dengan dua perkara. Yang pertama as-sidqu fil akhbar, yang kedua al-adlu fil ahkam. As-sidqu fil akhbar, jujur dan benar di dalam kabar-kabarnya, dan adil di dalam hukum-hukumnya. Ini makna kalimat Allah yang maha sempurna. Dan kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kalamullah. Maka dibolehkan kita berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan itu merupakan sifat yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu dengan penuh kebenaran dan keadilan. Benar di dalam kabar-kabarnya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-115. Iya. Maka hendaklah kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kita bertawassul dengan sifat-sifat tersebut untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan, adalah keburukan yang ada pada makhluk. Bukan perbuatan Allah yang buruk dalam menciptakan makhluk yang buruk, tetapi keburukan itu ada pada makhluknya. Bukan pada Allah, bukan pula pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan tersebut. Namun kita meyakini dengan sepenuhnya bahwa kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di alam ini, baiknya dan buruknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah keburukan itu disandarkan kepada Allah, karena hakikat keburukan yang diciptakan Allah, di baliknya ada kebaikan. Dan kebaikan itulah yang Allah inginkan. Ini hikmah dari suatu keburukan. Allah ciptakan musibah yang mana itu adalah keburukan, tetapi bukan musibah yang Allah inginkan, bukan keburukan yang Allah inginkan. Namun yang Allah inginkan adalah hikmah di balik itu, agar seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpanya. Baik. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan hanya berlindung kepadanya dengan penuh keyakinan, tidak bersandar kepada makhluk, maka ketika dia mengucapkan ucapan tersebut, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membahayakan seseorang apabila dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seluruh makhluk, andaikan mereka bersatu untuk membela seseorang, melindungi seseorang, kalau Allah Subhanahu wa taala mau menimpakan kemudaratan kepadanya, tidak ada satupun yang mampu untuk membelanya. Maka ini keutamaan seorang yang meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini yang pertama, bayanu annal isti'adata ibadah, penjelasan bahwasannya isti'adah itu ibadah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan isti'adah, mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, menunjukkan itu ibadah. Dan ibadah kalau dipersembahkan kepada selain Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya isti'adzah yang disyariatkan, meminta perlindungan yang disyariatkan adalah dengan menggunakan nama-nama Allah dan dengan sifat-sifatnya. Digunakan untuk meminta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meminta kepada makhluk. Karena hal itu termasuk kesyirikan. Sebab mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya kalamullah ghairu makhluk. Ucapan Allah, kalamullah, kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk. Oleh karena itu, kita disyariatkan untuk beristi'adah dengannya. Andaikan itu makhluk, tentunya beristi'adah dengannya adalah termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang lain, hadis ini menunjukkan keutamaan doa tersebut. Hendaklah seorang mengucapkan doa ini dengan sepenuh keyakinan dan bergantung hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu melindungi dia dari bahaya apapun juga. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya di antara karakter syariat ini yang sempurna, syariat yang mulia, ketika melarang dari satu perbuatan yang haram, menganggap batil suatu perkara dari perkara-perkara jahiliyah, maka disyariatkan sesuatu yang lebih baik dari itu sebagai gantinya. Pada ayat yang sebelumnya telah dilarang kita beristi'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada jin-jin ataupun kepada para wali yang sudah meninggal. Lalu kita diperintahkan untuk isti'adah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah di dalam dakwah. Apabila seorang dai itu melarang dari suatu kemungkaran, menutup suatu pintu yang haram, hendaklah dia membuka dan mengajarkan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sehingga ada solusi dari perbuatan yang haram. Iya. Maka ini termasuk kebagusan syariat, kebaikannya dan kesempurnaannya. Mengajarkan kita bahwa seorang yang mengajak kepada kebenaran, mendakwahkan Islam, haruslah bersikap hikmah. Haruslah bersikap mengajak dan tidak membuat orang-orang lari dari Islam, lari dari dakwah. Di antara bentuk sikap hikmah adalah dengan mengajarkan kebaikan sebagai ganti dari keburukan yang harus ditinggalkan. Baik, ini beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Kesimpulannya, isti'adah, memohon perlindungan adalah ibadah, tidak boleh dipanjatkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca untuk memohon perlindungan Allah, khususnya ketika kita mendatangi suatu tempat yang tidak kita kenal, yang kita khawatirkan bahaya yang ada di situ, kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan, yaitu keburukan makhluk yang jahat. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.